merangkak sendiri walau duka dan nestapa di dalam diri meraja. Lalui malam gelap, berani keras zaman, terkadang maut mengancam, namun ku terus berjalan semua demi asa masa depan. Get out.